Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau bertanya ya Ustaz, apakah arti daripada pluralisme? Pluralisme, kita harus tahu dulu ada orang yang mencoba merancukkan pemikiran kita. Pluralis lain pluralisme. Pluralisme lain pluralis. Upaya untuk membeda-bedakan itu sebenarnya untuk membohongi saja. Karena sudah menjadi istilah yang namanya pluralisme, nanti ada sangkut pautnya dengan sekulerisme dan liberalisme. Kalau pluralisme secara lafadz makna biasa sebelum dipakai oleh ahli bid'ah, ahli sesat, ahli-ahli liberal itu, maknanya sederhana. Pluralisme itu adalah hidup bersama dalam perbedaan. Bagus kan? Berbeda agama kita bisa tentrem ayem. Itu kan yang diajarkan oleh Islam. Aslinya seperti itu. Tapi ini sudah menjadi satu paket antara pluralisme, liberalisme, sekulerisme. Maksudnya apa? Terkandung di dalam kesepakatan ini menyamakan agama. Agama semuanya sama. Dukungan terhadap kaum minoritas biarpun salah. Kemaksiatan dibela. Ini sekulerisme, pluralisme. Lah pluralisme ini ada hubungannya dengan orang liberalisme. Jadi kalau penyeru liberalisme itu adalah ya pluralisme. Mereka pengen mengajak orang itu untuk hidup berbaur dalam kebersamaan, biarpun kita ada perbedaan, tidak ada masalah. Kalau itu benar maknanya, kita berbeda-beda, tapi dalam kebersamaan. Itu sesuatu yang diharapkan oleh Islam. Gak usah pakai istilah pluralisme. Kita diwajibkan kalau ada orang Kristen, kita hidup dengan orang Kristen, kita wajib menghargai dia. Kalau dia sakit, wajib kita kasih obat. Kalau dia lapar, kita kasih makan. Tapi kalau sudah pakai istilah pluralisme, ini maknanya lain. Menyamakan agama, sampai sekarang ada lintas agama segala macam. Hati-hati ini muncul dari Jawa Timur ini rame-rame. Di Cirebon sudah ada kelompok-kelompok yang mencoba seperti itu. Akhirnya nanti intinya merendahkan syariat Islam, merendahkan ulama-ulama terdahulu. Ada satu jaringan namanya liberalisme di kampus-kampus. Tolong ini diperhatikan. Gaya pemikiran ilmiah dan sebagainya. Ya Allah, sudah dibuang di Mesir tahun 1925 itu. Ketinggalan Indonesia itu muncul manusia-manusia aneh itu. Di Mesir sudah ada Ali Abdul Razik, Qasim Amin, dan tokoh-tokohnya itu orang yang dibuang dari kampungnya. Fadlur Rahman dari Pakistan ditinggal, kemudian ada Rifa'ah, Hasan Hanaf. Orang-orang yang di kampungnya tidak laku sampai di barat sana, digedekan. Tak taunya benar di Indonesia ini ada orang ini, termasuk bengkaroknya Islam liberal ini, di Indonesia itu tidak mewakili sebagai tokoh ulama, ya. Kalau ada penulis paling sering di Islam liberal itu, di Amerika tak tanya ada media mengatakan seorang tokoh pemikir ulama Indonesia. Dari mana? Belum dianggap dia itu. Hati-hati liberalisme. Dan juga muncul di Cirebon ini ada kelompok-kelompok dengan pakai nama lain. Nama lain, dan tidak usah ragu-ragu untuk mengucapkannya. Mohon maaf jika ada yang terjerumus, kami ingin mengembalikan kepada kebenaran ya. Ada, pokoknya kalau ada manis-manis mesra dengan jaringan Islam liberal, pasti dia ke bawah nanti. Bajunya beda, tapi isinya sama. Barangkali kita menyebut di majelis ini karena amar ma'ruf nahi mungkar sudah wajib fardu, karena takut kami ada saudara-saudara kami. Kalau ternyata ada di antara yang hadir, termasuk orang ikut kelompok ini, kok ternyata setelah hari ini tidak mau hadir ke tempat ini, tetap kami doakan semoga Anda menemukan jalan kebenaran di jalan yang lain. Kalau masih mau mendengar, alhamdulillah, fahmina, hati-hati. Fahmina. Banyak di antara mereka sahabat-sahabat kita yang tidak kenal. Waktu kita ajak bicara katanya, itu bukan liberalisme. Baik, bukan liberalis. Tapi lihat, keakrapannya, tulis-menulisnya, penulis di sini adalah penulis liberalisme. Ini kan sudah sama besanan lah. Paling tidak itu menikah, sudahlah sama. Jadi mohon ini adalah dijelaskan supaya orang tidak tertipu ya. Kalau orang menyampaikan kebenaran, barangkali tidak usah harus takut ya. Adapun majelis ramai semacam ini adalah Allah yang mengiring. Kalau besok sepi, berarti kan istirahat enak ya. Tapi insya Allah ini orang ahli hidayah semuanya, jadi tidak akan meninggalkan majelis yang mulia. Tidak usah ragu-ragu kita mengucapkannya. Kadang-kadang malu, enggak enak mengucapkan. Tidak, liberalisme banyak anaknya. Di Cirebon ada modelnya, di Semarang ada modelnya, di Bandung juga ada, semua ada. Dan ini adalah yang merusak akidah kita, merusak keimanan kita. daripada membayar gratis sekolah anak kita masuk neraka, mending bayar mahal masuk surga. Untung-untung gratis masuk surga, kan gitu.